akan pergi. Doakan dirimu semoga bahagia sebelum ayahmu mengusir diriku, sebelum caci maki aku. Biarlah ku pergi dari nasibku. Relakan pergi, doakan dirimu semoga bahagia sebelum ayahmu mengusir diriku, sebelum caci maki aku. Biarlah ku pergi dari. Luka hatiku. hatimu, secantik wajahmu, ternyata diriku telah tertipu. Di sana cinta kau bagi dua. Untuk siapa dan milik siapa cinta yang ada di dalam hatimu? Sekarang katakan terus terang, beri kepastian pada diriku sebelum parah luka hatiku. Walaupun engkau menangis berlinang air mata darah, pendirianku tiada akan berubah sebelum engkau menjawab sejujurnya. Sayang, mungkin datangnya akhir pasti ada awalnya. Biarlah aku pergi untuk berpaling. We'll be right back.

menyambut kedatanganku ini. Kalau aku mengalami